tak jak rapi, yang tak gelem tak jak kongi, sing ra penting pikir keri. Yang kowe gelem tak sayang, yo ojo mok kowe bimbang, asah kakean alasan.